Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Wa ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Kita telah memasuki pada pembahasan furudul wudu, atau bisa disebut pula dengan arkanul wudu, rukun-rukun wudu. Hal-hal yang harus dilakukan ketika berwudu, yang mana kalau seandainya ditinggalkan maka wudunya tidak sah. Sehingga oleh karena itu disebut dengan furudul wudu atau arkanul wudu. Kita telah masuk pada poin yang ketiga, yaitu mengusap kepala bersamaan dengan dua telinga. Mashur ra'si kullihi ma'al udhunaini. Mengusap kepala semuanya bersamaan dengan dua daun telinga. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah, wamsahu biru'usikum, maka dan usaplah kepala-kepala kalian. Barakallahu fikum, atau rambut kalian. Kemudian di sini disebutkan wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, al-udhunani minar ra'si, dua daun telinga termasuk dari bagian kepala. Fala yujzi'u mashu ba'dir ra'si duna ba'dihi, dan tidak cukup hanya mengusap sebagian dari kepala tanpa sebagian dari sisi kepala yang lainnya. Hadith al-udhunani minar ra'si, yaitu hadith yang disahihkan oleh al-imam al-albani rahimahullah di dalam kitabnya as-silsilah as-sahiha, kumpulan hadith-hadith sahih. Naam. Kemudian dan juga Syekh rahimahullah mensahihkan hadis ini dikarenakan fi jam'i turukihi, dikarenakan banyaknya jalan dari hadis ini, riwayat ini, sehingga saling menguatkan. Wa illa, pada dasarnya hadis ini didhaifkan oleh sebagian atau banyak dari para ulama, di antaranya adalah Ibnu Salah dan yang lainnya. Bahkan di antara mereka ada yang mengatakan dikarenakan banyaknya kelemahan pada jalan hadis ini sehingga tidak bisa untuk naik kepada derajat al-hasan. Akan tetapi berkata al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah tentang hadis ini, wa idza nadhara al-munsifu ila majmu'i hadhihi turuq, seseorang yang adil, apabila dia melihat jalan-jalan dari hadis ini atau sanad-sanad dari hadis ini, maka dia mengetahui alima li anna lil hadithi aslan, maka dia mengetahui bahwasanya hadis ini memiliki dasar riwayat, wa annahu laisa mimma yutrah, dan bahwasanya hadis ini bukanlah termasuk di antara hadis yang ditinggalkan atau yang dibuang. Wa qad hassanu ahadith katsirah bi'tibari turukin laha duna hadhih, dan para ulama banyak telah mensahihkan hadis-hadis yang jumlahnya banyak dikarenakan banyaknya jalan dari hadis tersebut, selain dari hadis ini. Barakallahu fikum. Akan tetapi Al-Imam Al-Albani rahimahullah mensahihkan hadis ini. Barakallahu fikum. Dan juga Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah. Dan di antara penguat juga bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengusap daun telinga ketika mengusap kepala. Barakallahu fikum, menunjukkan bahwasanya perbuatan ini termasuk perkara yang wajib, yaitu mengusap daun kelima bersamaan dengan mengusap kepala. 6 merupakan dalil yang kuat yang tanpa ada lagi keraguan padanya. Sehingga oleh karena itu al-udhunani, hadith al-udhunani minar ra'si, hadith dua daun telinga termasuk bagian dari kepala yang harus diusap ketika berwudu, memiliki dasar yang kuat. Sehingga oleh karena itu apabila seseorang tidak mengusap daun telinga ketika dia berwudu, maka wudunya tidak sah. Maka wudunya tidak sah. Lalu bagaimana kaifiah mengusap rambut atau mengusap kepala? Disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah di dalam sahihnya. 6 di situ disebutkan, di dalam hadis tersebut disebutkan as-sahabi Abdullah bin Zaid menyebutkan bada'a bi muqaddami ra'sihi thumma zahaba bihima ila qafahu thumma raddahuma ila al-makani alladhi bada'a minhu. Barakallahu fikum. Bada'a, beliau memulai dengan mengusap awal dari tumbuh rambutnya, bada'a bi muqaddami ra'sihi ay nasiyah, ubun-ubunnya. 6 dengan kedua telapak tangannya. Thumma zahaba bihima ila qafah. Thumma zahaba bihima ay bi al-yadain, dengan kedua tangannya mengusapkannya sampai ke tengkuk. Sampai ke tengkuknya. Barakallahu fikum, bagian belakang dari kepalanya. Thumma raddahuma ilal makani alladhi bada'a minhu. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membalikkannya kembali ke awal dia memulainya, maksudnya dikembalikan lagi ke depan. Nah, barakallahu fikum, bolak-balik. Nah, kemudian setelah itu beliau mengusap dua daun telinga beliau. Inilah kaifiyah yang disebutkan di dalam banyak hadith yang sahih, di antaranya adalah hadith Abdullah bin Zaid yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah di dalam kitab sahihnya. Sehingga oleh karena itu tidak sah kalau seandainya dia hanya mengusap sebagian dari kepala sebagaimana yang sudah kita jelaskan. Adapun hadis yang dikeluarkan oleh dari sahabat Muawiyah Mughirah bin Syu'bah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap di atas ubun-ubun beliau ketika beliau berwudu. Itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu beliau menggunakan imamah, menggunakan sorban. Sehingga oleh karena itu tidak mengapa kalau seandainya dia hanya mengusap sebagian kepala, yaitu di atas ubun-ubunnya, dengan syarat yaitu dia menggunakan sorban. Kemudian setelah itu beliau mengusap di atas imamah beliau, di atas sorban beliau. Namun kalau seandainya dia tidak menggunakan imamah, nah, barakallahu fikum, maka dia harus mengusap seluruh dari bagian kepalanya. Nah, setelah kita jelaskan batasannya, mulai dari tempat tumbuh rambut yang mu'tad, yang standar, nah, sampai kepada bagian belakang, akhir, batas akhir tumbuhnya rambut al-mu'tad. Barakallahu fikum. Adapun kalau seandainya rambutnya panjang, nah, sudah kita jelaskan, maka tidak wajib. Tidak wajib dia mengusap seluruh dari rambutnya, 6 sampai ke ujung rambutnya. Cukup sampai batasan di mana akhir tumbuh rambutnya, 6 sampai ke tengkuknya. Itu saja. Dan tidak harus dia mengusap barakallahu fikum, seluruh rambutnya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, nam di dalam kitabnya Asy-Syarhul Mumti'. Karena nam karena ar-ra'as nam diambil dari kata at-tara'us dengan makna al-ulu, tinggi. Maka kalau seandainya rambutnya itu memanjang ke bawah, nam barakallahu fikum, maka itu keluar dari definisi ar-ra'as, karena posisinya bukan lagi di atas, sudah berada di bawah. Nah, kita lanjutkan. Yang keempat, ghuslur rijlaini ilal ka'baini liqaulihi ta'ala wa arjulakum ilal ka'baini. Membasuh kedua kaki sampai ke mata kaki. Kedua kaki sampai ke mata kaki. Berdasarkan firman Allah, wa arjulakum ilal ka'baini. Naam. Wa arjulakum ilal ka'baini. Dan basuhlah kaki-kaki kalian sampai ke mata kaki. Perkara ini termasuk diantara yang diselisihi oleh orang-orang Syiah. Naam. Dalam perkara wudu, yaitu pada bagian kaki ini mereka mengusap, bukan membasuh. Nah, kenapa? Karena mereka membaca ayat ini, ayat Al-Maidah, wa arjulakum ilal ka'baini bi kasri al-lam, dengan lam yang kasrah, maksur atau majrur. Nah, lamnya majrur, kalau sini mansub, fathah. Nah, mereka membacanya wamsahu biruusikum wa arjulikum. Jadi lafaz waw ini ataf. Jadi lafaz wa arjulikum ataf kepada biruusikum. Sehingga mengikuti arruus. Sehingga mengikuti arruus, yaitu diusap. Nah. Beda dengan ahlu sunnah wal jamaah membaca wa arjulakum. Wa arjulakum. Barakallahu fikum. Ilal ka'baini. Nah, dengan lam berfathah. Barakallahu fikum. Dan tentunya ikhwan fiddin, apa yang dikatakan oleh mereka orang-orang Syiah, nam itu salah, bahkan menyelisihi hadis yang diriwayatkan sendiri oleh Ali bin Abi Thalib, salah seorang sahabat di antara sahabat yang mensifati wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, tidak ada di dalam riwayat hadis naam dari sahabat yang mensifati wudu Nabi beliau mengusap di atas kakinya. Barakallahu fikum. Termasuk di antaranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian yang kelima, at-tartib. لأن الله تعالى ذكره مرتبا. At-tartib itu urutan, berurut. Engkau membasuh muka, engkau membasuh tangan setelah membasuh wajah. Naam, engkau membasuh naam atau mengusap rambut setelah membasuh tangan sampai siku, dan engkau membasuh kedua kaki setelah mengusap kepala dan kedua daun telinga. Ini makna tertib. Tidak boleh dibolak-balik. Dan termasuk diantara rukun atau furudul wudu. Termasuk diantara arkanul wudu yang tidak boleh ditinggalkan. Dalilnya apa? Lianna Allah Ta'ala zakarahu murattaban. Dikarenakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkannya secara berurut. Nah, kita lihat ayat 6 di awal bab, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum, dimulai dari membasuh wajah, wa aydiyakum ilal marafiq, kemudian kedua tangan sampai ke siku, wamsahu biruusikum, dan usaplah kepala kalian, wa arjulakum, dan basuhlah kedua kaki kalian sampai ke mata kaki. Nah, Wa tawaddaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murattaban ala hasbi ma dzakara Allah subhanahu. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan di dalam banyak hadis, 6 hadis Utsman, hadis Ali bin Abi Thalib dan juga hadis Abdullah bin Zaid, 6 yang dikeluarkan oleh barakallahu fikum di dalam kutubus sunan ataupun kutubus sihah barakallahu fikum, Rasul sallallahu alaihi wasallam berwudu murattaban, berurut sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah tadi ayat yang ke-6, yaitu dimulai dari wajah, falyadain, kemudian kedua tangan, farra'as, kemudian kepala, farrijlaini, kemudian kedua kaki, kama warada dzalika fi sifati wudhuihi sallallahu alaihi wasallam fi hadis Abdullah bin Zaid wa ghairihi, sebagaimana nam yang telah diriwayatkan demikian pada sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis Abdullah bin Zaid dan yang lainnya, diantaranya adalah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Dan diantara dalil yang menunjukkan barakallahu fikum, yaitu hadis sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah, yaitu Nabi SAW mengatakan, nabda'u bima bada Allahu bih, nabda'u bima bada Allahu bih. Nah, kita memulai sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memulainya. Nah, seperti yang disebutkan di dalam ayat surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Nabda'u bima bada Allahu bihi. Nah, bahkan di riwayat An-Nasa'i Nabi mengatakan ibda'u bima bada Allahu bihi. Mulailah dengan apa Allah, dengan Allah Subhanahu wa taala memulai dengannya. Barakallahu fikum. Kemudian juga di antara dalil tentang wajibnya tertib, at-tartib, berurutan di dalam berwudu adalah idkhalul mamsuh bainal maghsulat. Idkhalul mamsuh bainal maghsulat. Dimasukkannya al-mamsuh yang diusap di antara yang dicuci. Yang diusap di sini apa? Kepala. Kemudian penyebutan al-mamsuh dimasukkan dan disebutkan di antara yang dicuci. Antum lihat ayat barakallahu fikum surat Al-Maidah dimulai dari wujuhakum yang dicuci, wa aydiyakum ilal marafiq, kedua tangan sampai siku, wamsahu biru'usikum, kemudian Allah mengatakan wamsahu dan usaplah kedua usaplah kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kaki kalian sampai ke mata kaki. Coba lihat, 6 al-mamsuh disebutkan penyebutannya di antara yang dicuci, yang dibasuh. Fala yadullu hadza illa litartib. Yang seperti ini tidak menunjukkan kepada kita kecuali untuk at-tartib. Yang seperti ini memberikan faedah atau pengertian kepada kita bahwasanya diharuskannya at-tartib. Kalau seandainya tidak demikian, tidak diharuskan at-tartib, apa faedah penyebutan na'am al-mamsuh baina al-maghsulat? Apa faedah fungsi al-mamsuh yang diusap disebutkan di antara yang dibasuh? Nah, idzan ma fi faedah kalau seandainya tidak diharuskannya at-tartib ketika itu. Namun dikarenakan di sini barakallahu fikum Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk at-tartib ketika berwudu barakallahu fikum dan mengharuskannya, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan al-mamsuh baina al-maghsulat, di antara yang dibasuh atau yang dicuci. Nah, kemudian dalilnya, dalil yang lain juga, nah, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab, bahwa seluruh sahabi yang mensifati wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya pula at-tartib sesuai dengan yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Kemudian al-muwalah yang ke-6, al-muwalah. Al-muwalah itu barakallahu fikum, al-muwalah itu sambung menyambung, tidak boleh terputus. Nah, sambung menyambung tidak boleh terputus. Disebutkan definisinya oleh Syekh Naam Ibnu Utsaimin rahimahullah, "Alla yu'akhkhara ghusla 'udwin hatta yanshifa alladhi qablahu." Dia tidak mengakhirkan, naam, dia tidak menangguhkan membasuh satu bagian dari anggota wudu sampai anggota yang sudah dia basuh itu kering. Nah, sebelumnya seperti ketika dia membasuh kedua tangan, dia langsung setelah membasuh muka atau wajah, dan langsung setelah itu dia membasuh kedua tangan, dan dia tidak membiarkan, nah, dan dia tidak berhenti apalagi sampai wajahnya itu kering. Nah, karena kalau seandainya sudah kering wajahnya, maka harus dia ulang dari awal. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebagaimana yang disebutkan di dalam para sahabat di dalam sifat-sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan secara al-muwalah. Nah, tidak berhenti, terus menerus berkesinambungan dan tidak terputus. Barakallahu fikum. Dalilnya juga adalah ayat di dalam surat Al-Maidah. Naam. Kita baca dulu apa yang disebutkan di sini, wal muwalah bi an yakuna ghuslul adwi akibal ladzi qablahu mubasyaratan biduni ta'khir. Al-muwalah adalah dia membasuh anggota tertentu setelah yang sebelumnya langsung, biduni ta'khir, tanpa diakhirkan, tanpa ditangguhkan. Faqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau mutawalian. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu mutawalian, tidak terputus, terus menerus. Naam. Wali hadithi Khalid bin Ma'dan, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli wa fi dhufri qadamihi lum'atun qadra dirham lam yusib hal ma'u lam yusib hal ma'u fa amarahu an yu'id al wudu. Barakallahu fikum. Dalilnya adalah yang pertama, dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu mutawalian, terus menerus tidak terputus, dan juga berdasarkan hadis Khalid bin Ma'dan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seseorang salat, wa fi dhufri qadamihi lum'atun, dan pada kuku kakinya ada lum'ah, nam putih. Nam putih maksudnya kering, tidak basah, tidak tersentuh air. Qadrat dirham sebesar uang logam dirham. Lam yusib halma, tidak tersentuh air. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah itu memerintahkannya untuk kembali mengulang wudunya. Nah, untuk kembali mengulang wudunya. Bagaimana bentuk ad-dalalah dari hadis ini? Bagaimana sisi pendalilan dari kisah hadis ini? Saya ulangi kejadiannya, bahwa Nabi SAW melihat seseorang sholat, kemudian ternyata pada orang tersebut pada kuku kakinya itu masih kering, tidak tersentuh air ketika dia berwudu. Nah, Padahal diwajibkan untuk i'mamul ma ala jami'il jasad ala jami'il adu, menyeluruhkan tersentuhnya air pada seluruh anggota wudu. Barakallahu fikum. Walaupun hanya sebesar uang logam. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dia untuk berwudu kembali. Nah, hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Bagaimana wajhud dalalah, sisi pendalilannya disebutkan di sini? Falau lam takun al-muwalatu syartan la amarahu bi ghusli ma fatahu wa lam ya'murhu bi i'adatil wudu'i kullihi. Andai kata muwalah yaitu berkesinambungan atau terus menerus tidak terputus di dalam wudu ini, andai kata hal ini bukanlah syarat dari wudu, maka niscaya Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya memerintahkan dia untuk membasuh bagian yang terluputkan darinya, yaitu dalam kejadiannya ini, maka niscaya Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya memerintahkan dia untuk membasuh kedua kakinya saja. Nah, bagian yang tidak terkena air. Nah, barakallahu fikum. Namun, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan dia untuk, barakallahu fikum, untuk mengulang wudu secara keseluruhan mulai dari awal kembali. Nah, ini sisi pendalilannya. Nah, kenapa kok Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dia untuk mengulang wudu? Nah, dari awal, karena al-muwalah itu syarat. Dan bagian sudah kering. Bagian dari anggota wudunya sudah kering. Mulai dari wajah, tangan sudah kering. Sehingga sudah terputus. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangi dia, memerintahkan dia untuk mengulang dari awal. Andai kata al-mu'alah ini tidak wajib, maka niscaya Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya memerintahkan dia untuk membasuh kedua kakinya saja. Nah. Wal-lum'atu al-mawdi'u alladhi lam yusibhul ma' fil wudu awil ghusl. Al-lum'ah maknanya adalah al-mawdi', posisi atau tempat yang tidak terkena air ketika berwudu atau mandi. Nah, ini empat hal atau empat perkara yang termasuk di antara syurutul wudu atau furudul wudu yang harus dilaksanakan ketika berwudu. Dan apabila ditinggalkan maka wudunya tidak sah. Kemudian kita lanjutkan al-mas'alatul khamisah sunanuhu. Pembahasan yang kelima yaitu sunnah-sunnah wudu. Hunaka af'alun yustahabbu fi'luha indal wudu wa yu'jaru 'alayha man fa'alaha wa man tarakaha fala haraja 'alayhi wa tusamma hadhil af'alu bi sunanil wudu wa tusamma hadhil af'alu bi sunanil wudu. Di sana ada perbuatan-perbuatan yang disenangi untuk dilaksanakan atau dilakukan indal wudu, ketika berwudu, wa yu'jaru 'alaiha, dan diberikan balasan atau ganjaran terhadap perbuatan tersebut bagi yang melakukannya. Wa man tarakaha fala haraja 'alaihi, dan barang siapa yang meninggalkannya maka dia tidak mendapatkan dosa. Wudunya tetap sah. Wa tusamma hadhil af'al, dan perbuatan-perbuatan ini disebut dengan sunanul wudu. Perkara-perkara sunnah di dalam berwudu atau mustahabbatul wudu, perkara-perkara mustahabbat di dalam berwudu. Yang pertama adalah at-tasmiyah. At-tasmiyah, mengucapkan bismillah. Naam, bismillah. Fi awalihi, di awal berwudu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah. Maksudnya tidak mengucapkan bismillah. Kalau kita lihat dari hadis ini, 6. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak mengucapkan bismillah. 6. Secara zahir tentunya hadis ini bermakna wajib dan harus. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak ada wudu. Wudunya dinafikan bagi orang yang tidak mengucapkan bismillah. Sehingga oleh karena itu andai kata hadis ini sahih, maka seharusnya bismillah, mengucapkan bismillah di awal wudu termasuk di antara perkara yang harus dan wajib untuk dilakukan sebelum berwudu. Namun ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, hadis ini 6. Hadis yang lemah, 6. Para ulama berselisih tentang hadis ini. Barakallahu fikum. Bahkan al-Imam Ahmad rawi hadzal hadis. Al-Imam Ahmad yang di antara yang meriwayatkan hadis ini, 6. Barakallahu fikum, mengatakan la yathbutu fi hadzal bab syai'un. Pada bab ini, pembahasan ini, at-tasmiyah sebelum berwudu, pada bab at-tasmiyah mengucapkan bismillah sebelum berwudu, tidak ada yang sahih, kata Al-Imam Ahmad. Nah, orang seperti Al-Imam Ahmad al-mutabahir fil hadis, kalau sudah mengucapkan yang seperti ini, la yathbutu fi hadzal bab, nam tidak ada yang sahih. Nah, merupakan perkara yang sangat besar. Nah, perkara yang sangat besar. Barakallahu fikum. Tidak sama antara Imam Ahmad dengan orang lain yang mengucapkan tidak ada hadis yang sahih pada bab ini. Andai kata ada orang lain, nam barakallahu fikum, mengucapkan perkataan ini, tidak bisa serta-merta kita langsung menerimanya. Namun kalau seandainya orang seperti Al-Imam Ahmad al-Mutabahir nam fiha fi ilmil hadis, barakallahu fikum, mengucapkan perkara ini, sungguh perkara ini sangat berat sekali. Naam. Wa idza lam yathbut fihi syai'un fala yakunu hujjah. Sehingga apabila tidak ada di dalam bab ini sesuatu yang sahih, hadis satu pun yang sahih, barakallahu fikum, sehingga tidak bisa menjadi hujjah. Fal Imam Ahmad rawi hadzal hadis, termasuk orang yang meriwayatkan hadis ini. Farawil hadis afqahu min ghairi. Orang yang meriwayatkan hadis, perawi hadis itu lebih faqih dan lebih memahami daripada yang lainnya, daripada orang yang tidak meriwayatkannya. Nah, barakallahu fikum, tentang riwayat yang beliau riwayatkan. Kemudian juga 6. Para sahabat yang mensifati wudunya Nabi, 6. Baik itu Abdullah bin Zaid, Utsman bin Affan, begitu pula Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum, yang mana mereka tiga orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan tentang sifat wudu Nabi, Nam tidak pernah menyebutkan barakallahu fikum tentang membaca bismillah sebelum berwudu. Nah, ketika mereka memperagakan atau mempraktekkan seperti yang disebutkan di dalam hadis Utsman, ketika beliau memperagakan tentang wudunya Nabi, beliau memerintahkan untuk diambilkan air kemudian langsung membasuh kedua tangan beliau dan berkumur-kumur istinsyak dan membasuh wajah. Beliau tidak menyebutkan ketika itu membaca bismillah. Nah, begitu pula Ali bin Abi Thalib dan juga Utsman Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhum. Tidak ada mereka menyebutkan membaca bismillah sebelum berwudu. Karena kalau seandainya yang seperti ini, andai kata itu at-tasmiyah, penyebutan bismillah merupakan perkara yang wajib di dalam berwudu, maka niscaya mereka akan menyebutkannya insyaallah. Maka niscaya mereka akan menyebutkannya. Karena ini adalah perkara yang besar terkait dengan ibadah sholat. yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddo. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat salah seorang di antara kalian apabila dia berhadats sampai dia berwudu. Naam. Barakallahu fikum. Lalu mana dalilnya yang menunjukkan bahwa membaca bismillah termasuk sunnah ketika berwudu? Membaca bismillah termasuk sunnah ketika berwudu. Disebutkan oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullah. Naam. Barakallahu fikum. Dikarenakan banyaknya penyebutan tentang hal ini walaupun dhaif, barakallahu fikum, banyaknya penyebutan tentang hal ini, tentang membaca bismillah sebelum berwudu, barakallahu fikum, yadullu anna lahu aslan, menunjukkan bahwasanya dalam perkara ini ada dasarnya, ada landasannya atau dasarnya. Falidzalika yustahab, maka oleh karena itu dianjurkan dan disunnahkan untuk membaca bismillah ketika berwudu, namun tidak wajib. Ada di antara ulama yang berpendapat wajib berdasarkan hadis ini, ada pula di antara ulama yang berpendapat wajib bagi orang yang mengingat. Kalau dia ingat, maka dia wajib untuk membaca bismillah. Kalau seandainya dia lupa dan di tengah berwudu dia ingat, tadi saya belum membaca bismillah. Setelah dia membasuh tangan dia baru ingat membaca bismillah, maka seketika dia membaca bismillah. Andai kata setelah dia berwudu baru dia ingat, maka tidak harus bagi dia untuk membaca bismillah. Karena sebagian ulama tadi yang berpendapat bahwa wajib bagi orang yang ingat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Lalu bagaimana kalau seandainya dia berada di al-hammam, di kamar mandi? Di kamar mandi. Barakallahu fikum. Berkata Imam Ahmad rahimahu, apakah dia membaca bismillah ketika dia berada di kamar mandi? Berkata Imam Ahmad rahimahullah tentang bersin. Idza atasa ar-rajulu hamidallahu biqalbi. Kalau seandainya seseorang bersin di kamar mandi, maka dia mengucapkan hamdalah, alhamdulillah biqalbi. Tidak dilafadzkan dengan lisan tapi di hati. Menyebutkannya di hati. Maka oleh karena itu juga dikiaskan dengan pembahasan ini pula, yaitu dia membaca bismillah di dalam hati, tidak menyebutkan secara lisan. Wallahu taala alam bisawab. Ilahuna wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillah.